hari itu kalau sastra denganku. Jangan tanyakan sapu rasa untukku. Setiap hari saya berdoa, semoga kita sanggup aku jaga. Jangan hiraukan dong yang terasuka, tutup mata juga telinga. Anggap saja dunia tong punya, cukup senyum dengar cerita. Karena ada kau yang buat senyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan saja dari keraguan, tiada yang sanggup memisahkan. Pegang saja janji dan percaya, hanya kau satu yang sapunya. Tertutup biarpun redup, tapi ku tetap bercahaya. Angin bertiup malam menyambut kau jadi bulan untuk saya. Dan terlalu lebih tidak ada sedih, terasa lah pilih tetap begini. Sekarang saja sasu nyaman, semoga sampai akhir zaman. Selalu muncul di dalam pesan, selalu jujur tiga kata bosan. I love you, itu juga Tuhan tahu. Karena ada kau yang buat senyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan. Jauhkan sadari keraguan, tiada yang sanggup memisahkan. Pegang saja janji dan percaya, hanya kau satu yang sapunya. Sapu hari so sempurna, seakan jaga kau untuk selamanya. Tutup telinga dan juga mata, cukup kau tahu apa yang kau rasa. Percaya hati jangan orang lain, cinta yang murni bukan yang lain. Kita butuh ruangan yang sepi terbuka, curahkan rasa dalam hati. Sa untuk kau untuk sa, dua panggilan yang menjadi kita. Dan takkan sa lepaskan, tak pernah rasa bosan. Terpisah jarak dan tak bertatap, tapi kau tetap sa impikan.